بسم الله الرحمن الرحيم. Satu apa? Duduk. Kedua? Hilangkan bekas kantuk. Ketiga? Belum. Baik. Sunnah pertama, duduk. Sunnah kedua, hilangkan bekas kantuk. Begitu selanjutnya? Belum. Masya Allah. Baik. Yang ketiga, fayaqulu. Maka beliau kemudian berdoa. Apa doanya? Oh, jangan mengarang. Kan belum saya bacakan. Belum saya bacakan. Gak pakai oh. Oh, tidak, belum. Belum saya bacakan. Lihat sini. Doanya, fayaqulu. Maka beliau membaca, alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Di sini saya mau berhenti. Lihat baik-baik. Kalimat qala yaqulu itu bukan sekedar perkataan. Tapi bisa juga berarti komitmen yang dibangun. Awas, hati-hati. Beda sekedar berkata dengan berkomitmen. Berkata hanya mengungkapkan kalimat menjadi suara. Awas. Ta'birul kalimat yatakawanu 'ala shaut. Ya? Mengungkapkan kalimat yang membentuk sebuah suara yang terdengar. Tapi kalau komitmen tidak hanya mengeluarkan suara, tapi kita berjanji untuk mengikuti apa yang kita ungkapkan itu. Maka kalimat fayaqulu di doa yang dibacakan ini, doa ini tidak sekedar memberikan kita bimbingan untuk membacakannya, tapi juga memenuhi inti atau makna dari doa yang kita bacakan itu. Baik, mari kita lihat baik-baik. Saya tuliskan ya. Bismillah. Alhamdulillahilladzi. Ini saya pakai ruk'ah ya, supaya mudah dituliskan. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Fokus baik-baik. Lihat ya. Saya garis bawahi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ini. Ba'dama amatana. Ini bisa disatukan. Tapi yang paling penting diantaranya gini. Wa ilaihin nusyur. Saya bagi dua. Satu. Dua. Sudah? Lihat baik-baik sekarang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Saya terjemahkan tekstual dulu. Segala puji untukmu ya Allah yang memberi saya kehidup, yang memberi saya kesempatan hidup lagi setelah engkau menahan nyawa saya sementara waktu. Ya, ba'dama amatana itu kalau ada amatana meninggal betulan. Tapi kalau ada kalimat ba'dama amatana artinya ditahan sementara nyawa kita dan kemudian diteruskan kembali kehidupannya. Jadi bukan diwafatkan, hanya sementara ditahan supaya tidak beraktivitas pada umumnya. Itu kalimat bedanya antara amatana dengan ba'dama. Jadi kalau setelah mengatakan ba'dama, ada kalimat amatana, artinya itu berarti tidak dalam konteks meninggal seutuhnya. Dalam artinya, dalam arti meninggal gitu kan, selesai. Kalau dalam konteks kehidupan dunia. Di artinya ditahan sementara waktu supaya tidak beraktivitas dan diberikan kesempatan lagi untuk beraktivitas. Jelas? Bisa juga diartikan bangkit dari kubur, ba'da amatan, ya, ba'dama amatan, setelah diwafatkan kita bangkit lagi. Tapi untuk membedakan antara di dunia dengan di alam kubur, maka di kubur disebut dengan ba'af. Ba'af. Jelas? Makanya yaumul ba'af, hari dibangkitkan setelah wafat betulan. Sedangkan yang ba'dama amatana ini sementara waktu, bukan wafat tapi ditahan sementara nyawanya, ruhnya kemudian dikembalikan untuk beraktivitas lagi. Paham? Nah, lihat sini. Teman-teman sekalian, saya mau sedikit dulu ya. Kita lompat. Sebetulnya flashback kalau dari segi waktu, tapi lompat dari segi materi karena belum saya ajarkan. Kalau antum mau tidur itu, apa yang antum bacakan? Bismillahumma ahya wa amut. Kan dalam riwayat hadisnya bismillahumma amut wa ahya. Lihat sini baik-baik. Kalau di hadisnya diawalkan kalimat amut dibandingkan dengan ahya. Ya Allah, hanya karenamu jika hamba wafat di malam ini. Secara menerjemahkannya. Kalau mau lebih bebas lagi, ya Allah, jika memang tidur ini menjadi tidur terakhir bagi saya. dan saya meninggal dalam tidur saya. Maka saya mohon, ya Allah, wafatkan saya dengan namamu. Wafatkan saya dalam ridhamu. Dengan namamu saya akan wafat. Dan bilapun saya hidup lagi, ya Allah, ahyana, engkau hidupkan saya lagi, maka hidupkanlah saya dalam ketentuanmu. Jadi anda saat mau tidur itu, anda sudah pasrah kepada Allah. Kalau meninggal, saya ingin meninggal karena Allah. Dan kalau diberi kesempatan hidup lagi, saya pun akan menjalani kehidupan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalimat ini diucapkan sebelum tidur, setelah anda berevaluasi diri. Kira-kira sampai dengan malam itu mau tidur, kebaikan apa yang sudah anda kumpulkan, kesalahan apa yang sudah anda kerjakan. Makanya nanti Nabi itu banyak beristighfar. Nabi aja istighfar 70 kali, kadang sampai 100 kali. Ya, takut kalau hal-hal yang dikerjakan selama hidup itu sampai mau tidur masih banyak kesalahan. Takut tidur membawa dosa. Takut tidur membawa kesalahan dan belum dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti beristighfar. Tapi berjanji, kalau meninggal, mudah-mudahan diampuni dosa sehingga tenang meninggalnya. Kalau hidup lagi, berjanji akan menyempurnakan kesalahan-kesalahan dengan diperbaiki kalau hidup lagi keesokan harinya. Jadi seharusnya visi hidup itu sudah punya rencana. Jadi kalau saya hidup lagi, ya Allah, saya janji akan lebih baik daripada sebelum yang sekarang ini. Paham? Kalau saya meninggal, mudah-mudahan diterima amalan-amalan saya, diampuni dosa saya. Makanya ketika anda dibangunkan lagi oleh Allah menjalani kehidupan, anda ucapkan, Alhamdulillah. Karena sebelumnya anda mengatakan, kalau saya hidup lagi, ya Allah, saya ingin memperbaiki kehidupan saya hanya karenamu. Saya ingin ikut ketentuanmu. Jadi kalau anda mengatakan sebelum tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut, anda berkomitmen kalau besok bangun lagi, saya akan lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau anda tidak ke masjid kemarin, sekarang saya akan ke masjid. Kalau kemarin enggak baca Quran, sekarang saya akan baca Quran. Kalau kemarin enggak salat sunnah, sekarang saya akan salat sunnah. Kalau kemarin lisan berkata yang salah, sekarang akan dijaga dari yang keliru. Kalau mata melihat yang salah, sekarang enggak akan lihat yang salah lagi. Dijaga oleh anda. Anda berkomitmen. Begitu bangun, anda ucapkan, Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Diberi kesempatan hidup lagi. Makasih ya Allah. Ada yang kemarin kesalahan yang belum saya selesaikan. Saya belum minta maaf kepada ibunda saya. Belum minta maaf kepada teman saya. Saya takut ketika dihisab, saya istighfar dari teman saya belum ridha dengan kesalahan yang saya perbuat. Maka dari itulah anda katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih. Engkau telah memberi kesempatan hidup pada saya setelah ditahan nyawa saya sementara waktu. Nah, setelah anda ucapkan itu, lihat kalimatnya. Wa ilayhin nusyur. Dan hanya kepadanya, kita akan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih. Engkau telah memberi kesempatan hidup pada saya setelah ditahan nyawa saya sementara waktu. Nah, setelah anda ucapkan itu, lihat kalimatnya. Wa ilayhin nusyur. Dan hanya kepadanya, kita akan kembali. Teman-teman, bukan cuma kembali, karena kalimatnya menggunakan kata nusyur. Kembali itu bisa raja'a. Orangnya bisa raji, jamaknya raji'un. Ketika ada orang kembali kepada Allah, anda ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kedua, ada. Orangnya disebut a'id, jamaknya a'idun. Waktunya mi'ad, tempatnya ma'ad. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah sudah berjanji kalian akan kembali, maka janjinya tidak akan pernah meleset. Pasti akan ditepati. Zadul ma'ad. Demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah membuat satu kitab untuk bekal kita kembali. Itu kembali. Tapi kalau menggunakan nusyur, bukan sekedar kembali. Nusyur itu artinya, asal katanya nasyara, menyebar. Untuk balik lagi. Begini, teman-teman. Nanti tolong teman-teman setelah ini silahkan menyebar ya, beraktivitas. Nanti anda kesini lagi. Nah, kalau anda menyebar beraktivitas, itu saya beri waktu. Tolong masing-masing saya beri waktu sampai 24 jam ya. Kumpul lagi di sini. Saya berikan petunjuknya, tolong cari ini. Terus tolong maaf, tinggalkan ini. Hati-hati ya, di jalan nanti banyak yang akan menghambat misi anda. Ya, begitu anda jalan, jangan sampai banyak mampir-mampir. Jangan sampai terlena dengan lihat ini itu. Karena nanti banyak di jalan sesuatu yang bisa memalingkan dari misi anda. Anda diberikan waktu 24 jam. Silakan menyebar. Nanti balik lagi sini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, ada yang tepat waktu dan semuanya akan tepat waktu datang. Tepat waktu datang. Hanya persoalannya, ada yang datang tepat waktu tapi tidak tepat misi. Maaf, begitu berangkat, ada yang bekalnya 100%. Ada yang cuma 90%. Ada yang 70%. Ada yang 50%. Tidak sedikit yang minus. Karena ternyata waktunya tidak digunakan dengan baik. Maaf, judulnya ke taklim, mampirnya kebanyakan.